kita bisa mendapatkan kebaikannya, berkahnya, baik berkah di dunia, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu, dan diberi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan ilmu kepada kami, dan ajarkan ilmu, mudahkanlah ilmu kepada kami yang memberi manfaat kepada kami, dan tambahilah ilmu kepada kami yang memang memberi manfaat kepada kami. Dan juga berharap mudah-mudahan mendapatkan berkah di akhirah, yaitu ilmu yang kita pelajari dan amalan yang berdasarkan ilmu yang kita amalkan di dunia akan menyebabkan kita diselamatkan dari nar dan dimasukkan ke surganya. Karena itulah hakikat yang diinginkan oleh hamba, yaitu mendapatkan berkah di dunia dan berkah di akhirah. Ikhwana fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur juga pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-40 dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, ya'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Untuk melengkapi pembacaan bab ini, insyaallah kita akan membaca fihi masail. Qala muallif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa pelajaran atau faidah. Yang pertama, al-ula tafsirun ma'rifatin nikmah wa ingkariha. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, atau faedah yang pertama yang kita bisa ambil, adalah tafsir tentang makna ma'rifatun nikmah, yaitu ya'rifuna nikmatallah. Mereka mengetahui nikmat Allah. Dan tafsir tentang mana ingkariha, mengingkari nikmat Allah. Summa yungkirunaha, yang dimaksud ma'rifatun nikmah. Disebutkan atau jelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah, al-ma'rifah fil qulub, mereka mengetahui nikmat Allah dalam hati mereka. Wahum ya'rifunaha fi qulubihim, mereka mengetahui nikmat Allah dalam hatinya. Mereka mengakui itu nikmat dari Allah. Wa yukiruna biha fi qulubihim, mereka menetapkan atau mengakui nikmat itu di dalam hatinya. Walakin, ya ini, bi alsinatihim wa af'alihim yakfuruna hadihin ni'am, akan tapi dengan lisannya, dengan perbuatannya, mereka mengingkari nikmat ini. Nah, ini yang dimaksud. Terkadang manusia hatinya mengaku itu nikmat Allah, tapi ucapannya tidak menyandarkan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Ini namanya ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha, atau perbuatannya tidak menunjukkan, menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Maka ini adalah gambaran orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Karena syukur dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mencakup 3 rukun. Inna arkanis syukri salasah, kata beliau dalam kitab Muddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Sesungguhnya syukur rukunnya ada 3. Ar-ruknul awal tahaddus bin ni'am zahiran, yaitu menceritakan nikmat dengan lisannya secara zahir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmat Rabb kamu maka ceritakan, katakan alhamdulillah pertolongan Allah, kemudian dari Allah, rezeki dari Allah, sebutkan. Nah, ini sandarkan kepada Allah. Jangan disandarkan kepada kemampuan dirinya. Ini saya kaya karena keuletan saya, umpamanya. karena kepintaran saya umpamanya. Nah, ini berarti enggak syukur. Nah, enggak syukur. Karena menisbatkan kepada selain Allah, sebagaimana Qarun, innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun, aku diberi ini semua karena ilmu yang saya miliki. Kufur. Maka disebutkan dalam Al-Quran, fa'idha massal insana durrun da'ana summa idha khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini mengisahkan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Apabila menimpa kepada manusia madarat, bencana, azab, dana, kata Allah, mereka berdoa kepada kami. Nah ini, ikhlas. Thumma. Nah ini. Kemudian apabila kami ganti nikmat dari kami, mengatakan sesungguhnya aku diberi nikmat itulah karena kepinteranku. Nah ini kufur nikmat. Ini sebagian manusia seperti itu. Ini zaman dulu. Orang-orang kafir zaman dulu. Zaman sekarang lebih parah lagi. Dalam keadaan dapat musibah, dapat azab, juga kepada Allah doanya. Nyembelih kerbau, kambing, kena musibah, coba, gempa, gunung meletus yang dipotong kambing, dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ain. Al-muhim di sini, bahwasanya termasuk kufur nikmat ketika menyandarkan nikmat kepada selain Allah, walaupun dengan lisan. Yaitu mengatakan innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah, kata Allah, bahkan itu adalah sebenarnya ujian, bukan nikmat. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak ngerti. Ini yang kedua, rukun yang kedua. Ar-ruknus tsani la yakfi at-tahaddus bil lisan bal la budda ay ya'tarifa bi qalbihi. Syukur tidak cukup hanya dengan lisan, akan tapi ada pengakuan terhadap nikmat itu dengan hatinya, bahwasanya nikmat inilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anna hadhihi ni'mah, anna hadhihi ni'am minallah wahdah. La bihaulik wa la bikuwatik. Maksudnya nikmat inilah dari Allah semata, bukan karena keuletan kamu, kekuatan kamu. Wala bihali fulan, bukan karena keuletan fulan. Wala alan, dan bukan karena keuletan alan, tapi karena itu dari Allah, yakni dalam hatinya. Ini syukur yang kedua, rukun yang kedua. Ar-ruknus salis, kata beliau Syekh Shalih Fauzan, huwa muhimmun jiddan antasta'ina bihadhi ni'am ala ta'atillah. Ini yang penting, yaitu digunakan nikmat untuk taat kepada Allah, untuk membantu taat kepada Allah. Dibelanjakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi, bukan untuk maksiat. Ini rukun yang ketiga. Nah, ketika seorang mengakui nikmat Allah kemudian mengingkarinya dengan menyandarkan kepada selain Allah dengan ucapannya, ini tidak syukur kepada Allah. Berarti kalau dia syukur adalah kufur. La in kafartum, apa? La in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian kufur nikmat, Allah mengancam sungguhnya azab. Ini pelajaran yang pertama. Maka hendaknya ketika orang mengetahui nikmat Allah, hendaknya bersyukur kepada Allah, baik dengan lisannya, dalam hatinya, dan dengan perbuatannya, yaitu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-saniyah, masalah yang kedua, ma'rifatu anna hadha jarin ala al-sinati kasirin. As-saniyah, bagaimana? As-saniyah, ma'rifatu, mengetahui, anna hadha, bahwasanya ini, yaitu ingkar nikmat, kufur nikmat, jarin, mengalir, ala lisani kasirin, di lisan-lisan banyak manusia. Itu terucap. Seperti orang mengatakan, kata Syekh disebutkan, seperti ucapan seseorang, laula fulan ma salaha ma hasala kaza, umpamanya, kalau bukan karena fulan tidak terjadi seperti ini. Ini termasuk kufur nikmat. Ini karena fulan. Coba kalau enggak fulan, enggak terjadi seperti ini. Banyak enggak semacam itu? Kufur. Atau dengan bahasa yang mungkin lebih apa? Halus. Wa fulan, kata beliau, huwallazi bi barakatihi hasalat hadhihi nikmah. Coba, karena berkahnya fulan maka ada nikmat ini. Nah, ini kata beliau termasuk kufur nikmat. Ini hati-hati, kenapa melupakan Allah seolah-olah adanya nikmat itu karena fulan, bukan karena Allah. Adanya fulan, bukan karena adanya Allah. Ini. Ya, ini banyak, kata beliau, kata muallif, banyak mengalir di lisan manusia. Ini zamannya beliau. Apalagi zaman sekarang. Nah. Nah, di sini disebutkan kenapa kufur nikmat, karena walam yadkurullah abada. Kayak nyebut nama Allah, tidak menyebutkan Allah sama sekali. Yang ketiga, wadih insyaallah ini yang ulangi sudah kita jelaskan. As-salisah tasmiyatu hadzal kalam ingkaron lin nikmati. Yang ketiga, pelajaran ketiga lah, menamai kata-kata seperti ini, yaitu laula fulan mahasala kada. Namanya kata seperti itu adalah ingkarun nikmat. Itu termasuk mengingkari nikmat. Yaitu kata-kata laula fulan lam yahsul kada. Kalau tidak akan, tidak ada fulan, tidak akan terjadi seperti ini. Atau yang kemarin kita sebutkan, au kana rih thayyibah wal malah hadzikah. Udaranya baik, nahkodanya pengalaman. Ketika diselamatkan dia naik kapal, selamat dari Kalimantan ke Sulawesi umpamanya, Kalimantan ke Jawa selamat, udaranya baik, nakodanya pinter. Lupa kalau yang menyelamatkan siapa? Allah. Yang menjadikan udaranya baik siapa? Allah. Dia lupa. Jadi termasuk ingkarun nikmah. Ini banyak terucap pada lisan-lisan manusia, bahkan kaum muslimin. Karena apa? Tidak mengetahui kalau itulah kata-kata bisa kufur nikmat. Ini pentingnya belajar tauhid ya ikhwan. Jangan sepelekan tauhid, karena kadang-kadang dalam lisan terucap, bahkan orang yang sudah sekian lama belajar tauhid, mengenal dakwah salafiyah, kadang-kadang terucap kata-kata yang mengandung kufur nikmat. Yang terakhir, beliau contohkan banyak di sini, tapi waktunya mungkin 6. Yang terakhir, ar-rabi'ah istima'ud diddain fil qalbi. Terkumpulnya dua hal yang berbeda, bertentangan di dalam hati, yaitu antara mengetahui nikmat Allah, mengakui nikmat Allah dalam hatinya, tapi mengingkari dengan lisannya, yaitu dengan ucapannya tadi. Yaitu perkataan ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Ya ini sesuatu yang aneh kan dalam diri, tapi terjadi pada sebagian manusia. Hatinya mengakui itu nikmat Allah, hatinya meyakini itu nikmat Allah, tapi ketika mengucapkan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang menisbatkan kepada sesembahan mereka selain Allah. Ketika Allah beri nikmat, diselamatkan rumahnya dari bencana, diselamatkan rumahnya dari banjir, dari gempa, bukan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rumah saya selamat, lalu apa? Oh, ada kuburan wali ni di dekat rumah saya. Coba. Oh, ada kuburan fulan ini. Jadi rumah saya enggak kena gempa. Allah mesti. Kuburan bisa jaga rumah kah? Yang dikubur bisa jaga rumah kah? Musibah. Bukan syukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, rumah saya terjaga. Allah jaga rumah saya, tidak ikut hancur, kena gempa, kena banjir. Tapi malah kufur nikmat. Ini enggak terjadi sebagian manusia. Atau kadang-kadang apa? Oh, dipasang gambar fulan di rumah. Hanya gambar fulan dipasang di rumah, bisa kan menjaga rumahnya enggak hancur? Allah musta'in. Ini, dan ini tidak sedikit kadang-kadang lisan-lisan manusia terucap seperti itu, ya ibu. Ini pelajaran yang penting. Dan yang tidak lupa saya sampaikan kepada antum semua, bersyukur pada Allah. Masya Allah, antum sekarang ini duduk dengan rapi. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah di pondok kita. Berkah dimudahkan untuk memahami agama Islam dengan benar. Dan berkah dimudahkan mengamalkannya. Dan diberi kemudahan-kemudahan yang lain oleh Allah. Dan juga diberkahi orang tua antum semua, baik yang tinggal di sini maupun yang tinggal di luar daerah, tidak dipersulit memondokkan anaknya di tempat ini, diberi kemudahan mondok di tempat ini. Ada yang usul kembali seperti dulu sebelum daras, ada yang berdiri membaca faedah. Cuma dulu ada lacinya, banyak simpenannya dulu. Sekarang mejanya enggak ada lacinya masalahnya. Ya Pak Guntur dulu ya, Pak Guntur masih ingat kan? Ada yang bisa buka laci, nih. Mudah-mudahan seperti dulu lagi. Sebelum daras dulu anak-anak TA. Makanya TA di depan, anak-anak TA di depan. Pertanyaannya mudah. Berapa rukun iman? Mudah kan? Ya bagian. Dapat bisa jawab? Kasih. Berapa rukun iman fadlan? Kum, sekarang mulai saja. Kum fadlan. Ayo. Berapa rukun iman? 6. Cuma belum ada hadiahnya. Belum disiapkan. 6. Mudah-mudahan kita kembali seperti dulu pondok kita ini. Tolaba yang semangat, tolabul ilm, mudah-mudahan diberkahi. Dan mudah-mudahan anak TA yang lain juga ikut datang nanti. Dan berbagai kemudahan Allah berikan kepada kita mudah-mudahan. Dengan kita bersungguh-sungguh ikhlas dan banyak-banyak kita berdoa, para aba banyak mendoakan pondok kita. Mudah-mudahan kembali seperti semula untuk memberi kemudahan kepada para penuntut ilmu, memberi kemudahan kepada orang-orang tua yang ingin memondokkan anaknya di Pondok Ibnul Qayyim, banyak berdoa. Karena Allah yang akan memberi kemudahan, bukan siapa, bukan fulan, bukan alan. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki kemudahan, ya Iwan, tidak ada yang bisa menghalangi. Betul? Kalau Allah menghendaki pondok ini kembali seperti dulu, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada para thalabah, kepada para orang tua yang mondokan di pondok ini, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tinggal kita banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Saya yakin. Kalau kita semua berdoa ikhlas kepada Allah, para thalabah bersungguh-sungguh thalabul ilm, dan juga mengamalkan ilmu yang dipelajari, dihidupkan lagi masjid ini dengan dimakmurkan dengan qiraatul Quran, zikrullah, salat sunnah, insyaallah. Sekedar cerita ya, ketika masih masjid lama, karena dekat rumah yang saya tinggali, anak bangun jam berapa tetap masjid itu ramai. Enggak ada kosong. Ada yang tidur, ada yang muroja, ada yang membaca Quran, ada yang membaca hadis. Dan di papan tulis, biar tertulis, tolong akhi saya bangunkan jam sekian. Nanti ada yang bangunkan. Punya Suher nulis, tolong akhi saya bangunkan jam 2 malam. Tertanda Suher. Contoh saja. Nanti yang lain bangunkan. Suher tidur duluan. Nah, ini bangunkan. Yang bangunkan tidur. Itu biasa. Jadi masjid tetap enggak sepi nyenyet, gelap-gelap seperti warung remang-remang, enggak. Itu yang dulu. Ya mudah-mudahan insya Allah kembali seperti itu. Usama nanti pesan, saya tolong bangunkan jam 3 malam. Tertanda Usama bin Abdul Khalik. Nanti yang lain pesan, amanah. Bangun jam 3. Coba. Ya. Jadi orang lebih senang tidur di masjid. Kenapa? Kenapa? Dia bisa bangun cepat. Karena ada dari dirinya ada azam. Dia punya beban ingin murojaah, dia buat beban ingin mengembang menambah hafalan, dia punya tanggung jawab saya akan menambah hafalan saya. Semuanya thalabah masing-masing. Saya mau murojaah, besok mau imtihan. Besok mau ikhtibar, tolong saya bangunkan. Di jam berapapun saya nengok, ada yang duduk di pojok, ada yang titiang menghafal, ada yang tidur, ada yang menghafal. Nikmat enggak? Nikmat enggak? Kok diem saja? Nikmat enggak? Kok berat banget ini? Ya. Insya Allah. Dan insya Allah ya ikhwan, ini pondok itu milik Allah. Allah yang menakdirkan jadi pondok seperti ini Allah. Dan Allah juga yang akan memilih santri-santrinya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk santri-santri Ibnul Qayyim yang berhasil, yang rajin belajar, yang pulang menyenangkan orang tua. Kemarin saya sampaikan, belum tamat idat luhawi loh. Ya. pulang bisa ngasih faedah dari kampungnya. Karena dia semangat. Talim tiap habis sholat. Habis subuh ada, habis zuhur, habis asar, habis maghrib. Ini taklim rutin dulu. Yang masih ingat siapa? Faiz masih ingat enggak? Enggak ingat, siapa yang masih ingat? Ini rutin ini taklim. Walaupun mereka masih idadawi tapi rajin taklimnya. Habis subuh sekitar jam 6 sampai suruk. Setelah murojaah, setelah membaca semua taklim umum. Habis duhur, habis asar, ini enggak kosong ini. Tiap hari. Ya walaupun mereka secara program masih idat duhawi, tapi pelajaran 4 ini mereka dapat faedah. Maka bisa memberi faedah di kampung. Ya sekarang, kemarin bukan sekarang, sekarang enggak insya Allah. Masuk program, kadang-kadang juga enggak ikut pelajaran. Talim umum, enggak tahu di mana. Ya pakai cuma dapat faedah. Ya enggak? Dulu ya, sekarang enggak insya Allah. Bahkan ada mungkin. Nah ini. Jadi mereka walaupun dari program mungkin baru idat duhawi. Abu Ayub tingkat berapa ikut duhawi dulu? ya. Tapi faedahnya banyak kan? Nah, itu saksi hidup. Ada matanya kelihatan. Mungkin belum tamat idat duhawi itu. Tapi faedahnya dapat banyak karena pelajaran. Yang mereka semangat. Intinya mereka semangat belajar. Mendatangi majlis taklim. Dan itu banyak. Di beberapa daerah yang kalau datang kadang-kadang telpon, kadang-kadang datang set, gimana saya dimintai faedah, minta faedah. Ya apa yang kamu mampu boleh. Usulu salasa, utul suluho. Nah tamat idat duhawi. Karena enggak perlu tamatnya apa? Kadang dipanggil orang tuanya, orang tuanya perlu, bukan karena malas, bukan, karena dipanggil orang tuanya. Apalagi yang sudah tingkatan T, D, ampuh sudah ilmunya. Gak tertawa. Dulu. Yang salah sekarang juga akan kembali ke dulu lagi insya Allah. Sudah jangan diragukan kalau sudah tingkatan tanda ilmunya. Insya Allah. Kita berharap kepada Allah. Dengan saya lihat seperti itu insya Allah. Santri sudah bagus duduknya. Ya mudah-mudahan nanti usulnya sebagian bapak-bapak seperti dulu sebelum mulai pelajaran ada murojaah terlaksana. Walaupun tahun depan. Jangan khawatir bukan sekarang, tahun depan insya Allah. Setelah Ramadan, setelah Syawal. Kalau masih seperti ini keadaannya. Masih semangat-semangat duduk seperti ini. Dan insya Allah nanti yang di rumah akan tertarik ke masjid. Ikut taklim. Karena nanti ada anunya ini, dilacinya, banyak simpanan. Dan banyak sebagian muhsinin nyumbang. Untuk ini, nanti untuk persiapan. Nah, yang bisa jawab berbagai macam-macamnya. Muhsinin yang nyumbang. Bukan anak, bukan muhsinin nanti. Nanti buatkan laci yang besar ya. Mau enggak Suher? Mau enggak? Ya, berdiri. Tes. Ada enggak di sapu ini? Ayo. Kasih ini nanti. Insya Allah ya. Banyak-banyak berdoa. Kita semua, para orang tua, para mudarris, semuanya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan pondok kita akan kembali baik kembali seperti dulu. Bahkan mungkin akan lebih baik lagi. Nah, daripada yang sebelumnya. Kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita. Diturunkan berkahnya. Antum semua akan diberi kemudahan oleh Allah. Berbagai macam kemudahan, baik kemudahan materi maupun kemudahan ilmu dan amalan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.